الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitabi Was-Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum pembunuhan yang mirip kesengajaan, yang disebut qatlu syibh al-amd, dan disebut juga khata'ul amd. Dan telah kita sebutkan beberapa contoh yang bisa diketahui bahwa seseorang melakukan pembunuhan yang menyerupai kesengajaan. Lalu kemudian kita melanjutkan ke permasalahan yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah, hukmu qatli syibhi al-amd, hukum membunuh yang menyerupai tindakan kesengajaan. Apa hukumnya? Seseorang ketika dia divonis bahwa dia melakukan pembunuhan yang menyerupai unsur kesengajaan. Li qatli syibhil amdi hukman, bahwa pembunuhan yang mirip dengan adanya unsur sengaja itu ada dua hukum pula, sebagaimana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja juga memiliki dua hukum, hukum dunia dan hukum akhirat. Demikian pula dalam hal seseorang melakukan pembunuhan yang mirip kesengajaan juga memiliki dua hukum. Yang pertama, hukmun ukhrawi, hukum di akhirat. Wa huwa al-hurmatu wal-ithmu wal-iqabu fil akhirah. Maka hukum di akhirat bahwa ini merupakan perkara yang diharamkan dan perbuatan dosa yang telah ditetapkan hukumannya di akhirat. لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم, karena dia menjadi sebab dengan perbuatannya itu terbunuhnya seorang anak manusia yang darahnya terpelihara dan terjaga. Namun dengan sebab dia, orang itu terbunuh meskipun tidak ada unsur kesengajaan. Dia hanya mencambuknya. Ketika dia mencambuk, maka orang itu mati karena kaget. Ternyata ada penyakit jantung. Maka apabila dia melakukan perbuatan i'tida', maka ini termasuk perbuatan kejahatan yang melampaui batas, menganiaya. Maka dia termasuk orang yang terkena perbuatan dosa. Illa anna iqabahu duna qatlil amdi. Hanya saja hukumannya itu di bawah daripada hukum seorang membunuh dengan sengaja. Melakukan pembunuhan dengan sengaja telah kita sebutkan ancaman yang demikian keras yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'aziman. La'nat murka Allah dan terancam hidup di neraka dalam waktu yang lama sekali. Adapun membunuh yang menyerupai tindakan kesengajaan tidak disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, namun disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mughallab, hukumannya juga diberatkan. Maka di akhirat dia melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, hukmun dunyawi, hukum di dunia. Faitarattabu alaihi diyatu mughalladatan, maka dia terkena hukum, konsekuensi hukum melakukan pembunuhan mirip kesengajaan, wajib baginya membayar diyat, yang diyat tersebut mughallabah, pembayaran diyat yang mughallabah, pembayaran diyat yang diberatkan. Sama halnya seperti seorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja 100 ekor unta, maka demikian pula seorang yang melakukan pembunuhan mirip atau menyerupai sengaja, maka dia wajib hukumnya untuk membayar diyat 100 ekor unta. Kalau kita sebutkan kemarin, seorang membunuh dengan sengaja, yang pertama adalah qisas. Apabila para wali dari pihak yang terbunuh enggan untuk memaafkannya, mereka semua sepakat agar diterapkan kepada si fulan, si pembunuh, hukum qisas, maka diterapkan hukum qisas. Namun pembunuhan yang mirip dengan kesengajaan namun tidak ada unsur kesengajaan, ini berbeda. Tidak ada hukum qisas padanya. Kata beliau, wala yatarattab alaihi qisasun kal 'amdi, dan tidak berkonsekuensi hukum qisas seperti orang yang membunuh dengan sengaja. Wa in talaba bihi waliyud dam, meskipun waliyud dam dari pihak kerabat yang terbunuh menuntut, mereka menuntut agar si fulan di qisas, dihukum mati, meskipun mereka menuntutnya. Secara hukum syar'i, orang yang melakukan pembunuhan yang mirip kesengajaan tidak ada qisas, meskipun diminta oleh para wali atau kerabat yang terbunuh. Yang wajib baginya adalah diyat. Wa tajibul kafaratu fi malil jani, dan wajib membayar kafarah yang dikeluarkan dari harta si pelaku kejahatan, yang melakukan kejahatan wajib baginya membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Wa hiya itqu raqabah, membebaskan budak. Fa illam yajid shama syahrain mutatabi'in, apabila dia tidak menemukan budak hamba sahaya untuk dibebaskan, maka dia wajib hukumnya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut. Ini kaitannya dengan si pelaku kejahatan. Lalu pembayaran diatnya bagaimana? Kata beliau, wa tasbutu diatu liwali dam ala aqilatil qatil muajjalatan fi 3 sanawat. Dan ditetapkan hukum diat bagi atau yang diberikan kepada para wali yang terbunuh kerabat yang terbunuh. Ala aqilati al-qatil, yang kewajiban membayar diyat tersebut merupakan tanggung jawab dari aqilah. Yang dimaksud al-aqilah di sini adalah al-asabah, kerabat dari pihak pembunuh, kerabat dari pihak pembunuh dari arah ayahnya. Misalnya al-amam, paman-paman dari ayah. Kemudian saudara-saudara laki-lakinya. Ini juga mereka yang menanggung, mereka yang berkewajiban untuk membayar diyat 100 ekor unta. Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, apakah termasuk al-asabah yang disebut al-aqilah? Orang tuanya, ayahnya, kakeknya, kemudian anak laki-lakinya, apakah termasuk? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud al-aqilah di sini hanyalah selain dari ayah dan anak. Jadi paman, kemudian saudara laki-laki sekandung atau seayah. Terjadi khilaf dalam hal ini. Jadi dari sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kesimpulan yang bisa kita petik dari hukum seorang yang melakukan pembunuhan yang mirip tindakan kesengajaan padanya, maka di sini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba yang membunuh ini dengan Allah Azza wa Jalla, maka dia melakukan perbuatan dosa. Dia melakukan perbuatan dosa. Meskipun dosa yang dia lakukan itu dua tingkatan orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, namun dia berdosa karena dengan sebab dia orang itu mati. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan si pembunuh ini secara khusus, bahwa wajib baginya membayar kafarah. Apa itu kafarah? Kafarahnya adalah membebaskan seorang budak, hamba sahaya. Kalau tidak ada, seperti pada zaman kita sekarang ini, maka yang wajib baginya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut. Ini hukum yang berkaitan dengan pelaku kejahatan. Yang ketiga, berkaitan dengan pembayaran diyat 100 ekor unta. Pembayaran diyat ini kewajiban siapa? Kewajiban kerabat pembunuh dari kalangan al-asabah. Dari kalangan al-asabah. Ini yang membedakan antara hukum membunuh dengan sengaja dengan membunuh yang mirip kesengajaan. Bahwa dalam hal pembayaran diyat itu bukan dibebankan kepada yang membunuh, bukan, tapi kepada asabahnya. Nah, asabah yang kita sebutkan tadi, saudara laki-laki, paman dari ayah. Demikian pula menurut sebagian pendapat para fuqaha, orang tua, ayah dari si pembunuh, demikian pula anaknya. Mereka berusaha untuk berkumpul untuk menyerahkan diyat kepada awliya al-maqtul. Ini yang dimaksud al-beliau ala aqilatil qatil, bahwa diyat itu dibebankan kepada aqilah. Dan al-aqilah yang dimaksud al-asabah yang mendapatkan warisan tanpa ketentuan, itu disebut al-asabah. Yang dimaksud di sini adalah saudara laki-laki atau paman, juga termasuk menurut sebagian pendapat para fuqaha anak laki-laki dan ayah. kakek dan seterusnya. Mu'ajjalatan, yang diberi tempo fi thalathi sanawat, dalam tempo 3 tahun dia harus segera melunasi. Selama 3 tahun itu. Li hadithi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqlu shibhil 'amdi mughalladun mithlu 'aqlil 'amdi wa la yuqtalu sahibuh. Aql, yang dimaksud aql diyat, pembayaran diyat. Asal katanya dari aql yang bermakna rabat, mengikat. Kebiasaan orang dahulu ketika mereka membayar diyat, mereka membawa unta, lalu kemudian unta-unta tersebut diikat di depan rumah wali yang terbunuh. Diikat, yuqal. Maka dari istilah itulah kemudian disebut ad-diyatu dalam bahasa syariat juga dengan sebutan aql. Aqlu shibhil 'amdi mughalladun. Pembayaran diyat yang menyerupai pembunuhan itu dikuatkan berat, termasuk pelanggaran berat. Mithlu aqlil 'amdi. Hukumnya sama seperti diyat bagi seorang yang membunuh dengan sengaja, yaitu 100 ekor unta. Wala yuqtalu sahibuh. Namun yang membunuhnya tidak boleh dibunuh. Tidak boleh diterapkan hukum qisas karena ada unsur kekeliruan di dalamnya. Wa hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, kata beliau, darabat imra'atun darratan laha bi'amudi fustatin. Ada seorang wanita memukul madunya. Memukul madunya. Jadi sesama istri kelahi. Masya Allah. Pada masa itu sudah terjadi juga ini. Hah? Seorang kelahi dengan madunya. Nah, sampai terjadi pembunuhan. Nah, ini terjadi di sekian banyak tempat. Nah, gelap mata. Wanitanya tidak terdidik dengan didikan syariat. Gelap mata, emosi, tidak terkontrol. Akhirnya sudah. Dia melakukan sesuatu yang besar. Menyebabkan madunya mati. Ini sama istri. Nah, ini dia memukul madunya. Dia pukul pakai tiang fustat, tiang untuk menyanggah kemah gitu. Diambil, dia pukulkan kepada madunya. Wa hiya hublah. Sementara madunya ini sedang hamil. Faqataladha, maka dia pun membunuhnya. Jadi membunuh madunya sekaligus janin yang ada di dalam perut. Subhanallah. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diyatal maqtulah ala asabatil qatilah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan pembayaran diyat akibat dari terbunuhnya wanita tersebut ala asabati al-qatilah. Merupakan tanggung jawab dari asabah al-qatilah, dari kalangan al-asabah. Dan al-asabah yang kita terangkan tadi, bahwa yang dimaksud al-asabah dari pihak keluarga wanita yang membunuh dari kalangan asabahnya, pamannya, paman dari ayah, demikian pula saudara-saudara laki-lakinya, mereka yang menanggung. Atau menurut pendapat sebagian para fuqaha, ayahnya juga termasuk, demikian pula anaknya, anak laki-lakinya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini ikhwan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.